تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Sulaiman Abu Daud. Ini Sulaiman bin Daud, Abu Daud At-Tayalisi. Ada namanya Abu Daud As-Sijistani, itu penulis kitab As-Sunan, Sunan Abi Daud yang terkenal itu. Itu Abu Daud At-Tayalisi, namanya Sulaiman ibn Asy'ath namanya. Kalau ini lain. Dan di buku ini Sulaiman bin Daud Abu Daud At-Tayalisi. Penulis kitab ada dia dicetak Musnad. Bukan tulisannya ya, tapi dikumpul oleh Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Dikumpul oleh murid beliau, menjadilah buku beliau, riwayatnya. Abu Daud At-Tayalisi ini dikenal dari penghafal hadith-hadith panjang. Penghafal hadith-hadith apa? Hadith-hadith panjang. Iya. Cuma menghafal hadith-hadith panjang itu ada seninya juga ya. Lain lagi pembahasannya. Kalau hadith-hadith pendek kan mudah diingat kan? Tapi kalau hadith-hadith panjang, ini Masya Allah ya perlu diini lagi. Dan beliau ini terkenal penghafal hadith-hadith panjang. Iya. Ya kita menghafal hadith-hadith pendek saja susah. Gimana menghafal hadith-hadith panjang ya? Baik. Tapi mudah-mudahan ya kita baca biografi para ulama ini, kita termotivasi. Ya barangkali suatu hari kita semua menjadi penghafal hadith-hadith panjang. Ya insyaAllah ta'ala. Baik. Kata beliau hadatsana Syu'bah, yaitu Syu'bah ibn al-Hajjaj atau Bistam al-Basri, an Asim maula qariba. Anahu qala sami'tu Urwata ibn al-Zubair amara rajulan sama fi safar ay yaqdiya. Qala Syu'bah, "Law sumtu fi Ramadan fi safar, kana fi nafsi minhu haja." Jadi Urwah ibn al-Zubair memerintahkan seorang lelaki orang puasa di perjalanan. Maka Urwah perintah supaya dia mengqadha puasanya, menggantinya. Syu'bah sendiri berkata, andai kata saya puasa Ramadan di perjalanan, maka saya akan ada hal yang tidak enak di hatiku karena hal itu. Baik. Jadi ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk kita ketahui bahwa ada ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun pendapat ini bukan pendapat yang kuat ya. Karena yang benarnya bahwa seorang kalau melakukan puasa di perjalanan dan dia mampu untuk hal itu, walaupun perjalanannya berat, asal puasanya syah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau puasa di perjalanan di bulan Ramadan. Iya. Abdullah bin Rawaha. Para sahabat, banyak dari para sahabat waktu itu berpuasa. Baik. Dan tidak ada dalil tegas yang menunjukkan itu batal puasanya dan harus diulangi. Karena itu yang benarnya puasanya tetap syah. Adapun hukum puasa di perjalanan sudah berlalu pembahasannya. Kita sudah kaji rinciannya. Baik. Selesai dari pembahasan puasa,